Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Qala al-musannif al-imam al-arif billah hujjatul islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bab kedua tentang cara amal-amal perbuatan-perbuatan zahir dari salat, mulai dengan takbir dan apa yang sebelumnya. Sayugianya bagi orang yang salat apabila selesai dari wudu dan bersuci dan dari kotoran di badan, tempat dan pakaian, dan menutup aurat dari pusat sampai ke lutut kalau laki-laki, kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Nah, sesudah selesai itu untuk tegak berdiri dengan menghadap kiblat. Dan mengambil jarak yang enak di antara kedua telapak kakinya dan tidak mengumpulkan keduanya. Jadi berdiri tegak, lalu jarak antara dua batis itu menurut ulama-ulama fikih menyatakan adalah sekurang-kurangnya 4 jari sampai sekilan. Jadi kita meranggangkan 2 telapak batis itu 4 jari paling kada, atau paling lebar sekilan jarak antara 2 batis. Artinya jangan kurang pada 4 jari, ranggangnya antara 2 telapak batis jangan lebih pada sekilan. Dan tidak mengumpulkan keduanya. Artinya 2 batis itu jangan bersantuk. Nah, kalau ada pawaknya. Jadi batis ini berait, 2 telapak batis berait. Nah, jangan macam itu. Ranggang akan. Dan tidak mengumpulkan keduanya. Sesungguhnya hal itu termasuk sesuatu yang menunjukkan atas fikih seseorang. Artinya hendak mengetahui orang itu berilmu atau kada, sembahyangnya itu itihi 2 batisnya kayak apa inya maandak. Bilanya bahasta-hasta parak, nah berarti kada berilmu orang itu. Atau batisnya betatayawara santok kiri lawan kanan, nah itu menunjukkan orang kada berilmu. Kalau orang berilmu itu mesti meandak batisnya itu 4 jari ranggangnya, atau paling ranggang sekilan. Jadi amun kebiasaan ranggang itu terpaksa dilatih dahulu. Kaina ranggang tupang terus. Berpuluh-puluh tahun sudah ranggang itu batis na bahasta-hasta. Lalu mengubahnya terpaksa perhatian, latihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari merapatkan. Merapatkan 2 batis tadi dilarang oleh Nabi, dan berpincang dalam salat. Yang dimaksud dengan merapatkan adalah menyertakan 2 telapak kaki dengan bersamaan. Daripadanya terdapat firman Allah Ta'ala, muqarranina fil asfad, artinya diikat bersama-sama di dalam belenggu. Sedangkan berpincang yang dimaksud adalah mengangkat salah satu dari dua kaki. Jadi antara betis kanan lawan betis kiri ini tinggi sebelah. Itu pun dilarang juga. Termasuk di sini adalah batis kiri, batis kanan itu kada rata, ada nang taka maju, ada nang taka belakang. Maandak batis nih, kiri kan nang ta maju sedikit atau kanan kan nang ta maju, itu pun dilarang juga. Atau bertumpu tubuh kepada salah satu di antara dua kaki, itu pun termasuk nang dilarang. Nah, jadi awak kita waktu berdiri itu bujur-bujur dipikul oleh kedua kaki kita. Jangan makan sebelah, baik kiri atau kanan. Nah, jadi batis itu mesti rata, jangan ada yang maju sebuting, jangan, atau tertinggi sebuting, jangan juga. Daripadanya terdapat firman Allah Azza wa Jal, As-safinatul jiyad, surah Sad, artinya kuda-kuda yang tenang waktu berhenti dan cepat waktu berlari. Nah, jangan kayak batis kuda bermaju sebelah. Nah, itu. Jadi mesti batis kita sejajar. Ini adalah sesuatu yang dipelihara pada kedua kakinya ketika berdiri. Jadi terpaksa diitihi dahulu batis kita nih. Sebelum sembahyang itu kita itihi dahulu batis, rata kada, ranggangnya kayak apa. Nah, ini termasuk kesempurnaan, kesempurnaan sembahyang, kesempurnaan salat. Kita atur dahulu batis supaya sekadar sekilan ranggangnya. Nah, kemudian lagi andaknya rata, jangan ada yang tak mundur tak maju, dan jari-jari batis itu mesti menghadap kiblat. Maka itu misalnya kiblat di sana, maka itu jangan kayak ini batis biasa. Kebiasaan kalau kada dilatih bisa nang kebiasaan macam itu batis mandak, nah miring ke kanan sebuting, miring ke kiri sebuting. Karena kada terperhatiakan ranggangnya bahasa hasta sudah bahalang kayaknya pulang batis sembahyang. Nah, jadi mesti rapatakan batis sekadar sekilan dan rata supaya jari-jari nang 10 ini umpat menghadap kiblat. Dan ia memelihara terhadap kedua lututnya dan tulang belakangnya untuk tegak lurus. Untuk tegak lurus. Adapun kepalanya, jika ia mau, maka ia membiarkannya lurus seperti berdirinya. Dan jika ia mau, maka ia tundukkan. Kepala terserah, hendak caget kayak awak, atau tunduk sedikit. Nah, itu boleh aja kedua-duanya. Tapi baik nang kepala caget macam ini atau nang tunduk sedikit itu, mata tetap keintang tempat sujud. Masalahnya kepalanya aja nang tegak atau tunduk sedikit, kalau mata tetap disuruh melihat tempat sujud. Menundukkan itu lebih mendekatkan kepada khusyuk dan lebih memejamkan pandangan. Hendaklah pandangannya terbatas pada tempat salatnya yang mana ia salat padanya. Jika ia tidak mempunyai tempat salat, maka hendaklah ia mendekat ke dinding. Ke dinding, atau hendaklah ia menggaris dengan garis, karena hal itu memindikkan jarak pandangan dan mencegah terpecah belahnya pikiran. Dan hendaklah ia menahan pandangannya dari melampaui tepi tempat salatnya. dan batas-batas garis, amunnya di garis. Misal sembahyang di tanah, katanya besangu pasahapan, katanya apa garis. Nah, jadi mata kita jangan hendak lewat daripada garis itu. Hendaklah ia terus-menerus pada berdiri, demikian juga sampai ke ruku tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan. Ini adalah adab berdiri sembahyang itu. Apabila berdirinya telah lurus menghadap dan menunduknya, demikian juga maka hendaklah ia membaca. Sudah berdiri tegak, batis sudah rata, jarak antara dua batis sudah pas tadi sekilan atau kurang sedikit, maka hendaklah ia membaca Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Itu sunat surah An-Nas. Artinya katakanlah saya mohon perlindungan kepada Tuhan manusia, sampai seterusnya. Maksudnya agar membaca surat An-Nas untuk menjaga diri dari syaitan. Karena kita membaca surat An-Nas itu syaitan lari berjauh daripada kita. Kemudian hendaklah ia melakukan iqamah. Jadi di sini qul a'udzu birabbin nas dulu, hanya rekamat. Jika ia mengharap datangnya orang mengikut dengannya, maka hendaklah ia azan dahulu. Nah, sudah tuntung semuaan itu. Kemudian hendaklah ia menghadirkan niat, yaitu pada waktu zuhur misalnya, ia mengatakan di dalam hatinya, saya tunaikan fardu zuhur karena Allah. Dan sunat juga menutur dengan lisannya, usalli fardu zuhri lillah, saya tunaikan fardu zuhur karena Allah. Perkataan saya tunaikan untuk membidakkan dari qadaan, untuk membidakkan dari qadaan. Dan kata fardu untuk membidakkan dari sunat. Dan kata zuhur untuk membidakkan dari asar dan lainnya. Hendaklah arti lapaz-lapaz ini hadir di dalam hatinya, karena itu adalah niat. Sedangkan lapaz-lapaz ini adalah pengingat atau sebab-sebab untuk menghadirkan makna arti-arti itu. Jadi di dalam niat itu yang wajib ada tiga menurut mazhab kita. Yang pertama, yang wajib itu adalah usalli, aku sembahyang. Yang kedua, fardu. Yang ketiga, zuhur atau asar atau maghrib. Adapun yang lainnya itu 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala itu sunat. Makmuman sunat juga, kecuali sembahyang Jumat. Nah, makmumannya wajib dibuat, wajib dimasukkan.